tumbuhnya di tanah yang tandus, namun percaya kekal sampai nanti. Tiba-tiba datang angin yang kejang, terhempas menyedihkan. Tunas bersemi di selaput hijau, meski tumbuhnya di tanah yang tandus, namun percaya kekal sampai nanti. Tiba-tiba datang angin yang kejang, terhempas menyedihkan. Bila anggrek pun